Hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seperti orang asing. Aw 'abiru sabil. Atau hiduplah engkau di dunia ini seperti seorang 'abiru sabil, yaitu seorang pengembara. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau berada di waktu sore, "fala tantadhir as-sabah." Maka janganlah engkau menunggu waktu pagi. "Wa idza asbahta fala tantadhir al-masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Wa khud min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Wa khud, dan pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan masa hidupmu untuk menghadapi dari masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini tentang anjuran seseorang untuk memendekkan angan-angan di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang pundaknya Ibnu Umar. Dan ini menunjukkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan nasihat kepada Ibnu Umar sambil memegang pundaknya, yaitu untuk memberikan perhatian, tanbih, yakni jangan sampai engkau lalai, jangan sampai engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, hiduplah engkau di dunia ka'annaka gharib. Hiduplah engkau di dunia seperti engkau orang asing. Gharib, yaitu seseorang yang asing, yang jauh dari keluarganya, yang jauh dari kotanya. Aw'abiru sabil. Atau hiduplah engkau di dunia seperti seorang pengembara, yakni seseorang yang musafir, yang ingin melewati suatu tempat, dan dia akan meneruskan perjalanannya. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menasihati Ibnu Umar, maknanya yaitu janganlah engkau terlena oleh dunia sehingga engkau tersibukkan dengannya dari persiapan menuju ke akhirat. Karena disebut oleh para ulama bahwa dunia itu tempat lewat, bukan tempat menetap. Seseorang yang ketika dia akan lewat, yakni sebentar, transit saja, kemudian dia akan meneruskan perjalanannya. Kemana? Menuju akhirat. Menuju ke akhirat. Dengan ini bahwa dunia itu adalah merupakan kendaraan. Kendaraan menuju akhirat, yang dia persiapkan perjalanan menuju akhirat dengan apa? Dengan amal-amal perbuatannya ketika di dunia. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa dunia itu tempat ujian, bukan tempat tujuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta." Allah lah yang telah menciptakan kematian, wal hayah, dan juga Allah lah yang telah menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang di antara kalian yang baik amalannya. Berarti dunia di sini tempatnya ujian. Seseorang diuji dengan hartanya, diuji dengan jabatannya, diuji dari kehidupan-kehidupan dunia, fitnah-fitnah dunia, apalagi harta. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa likulli ummati fitnah wa fitnal ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaan, ujian bagi mereka. Wa fitnal ummati al-mal, dan fitnah ujian pada umatku adalah harta. Ujian. Nah, dengan ini seseorang jangan sampai dia tertipu dengan kehidupan-kehidupan dunia. Seharusnya dia mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jangan sampai mengkufuri. Kalau kita mendapatkan harta sedikit, ucapkan alhamdulillah. Kita mendapatkan harta banyak, ucapkan alhamdulillah. Selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ujian-ujian yang menimpa manusia yang terbaik di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan ujian-ujian dunia. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam belum pernah mengeluh, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Lah, Rasulullah tidak pernah mengeluh. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun sama. Ujian-ujian menimpa. Akan tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tidak berlomba-lomba di dalam mencari kehidupan dunia. Akan tetapi mereka berlomba-lomba ketika orang-orang saling berlomba dalam mengamalkan amal kebaikan. Sebagaimana orang-orang miskin dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengadu, "Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka telah mendapatkan kebaikan." Kemudian Nabi bertanya, "Apa itu?" "Ya Rasulullah, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Akan tetapi ketika mereka menginfakkan hartanya, kami enggak punya uang." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada sahabatnya yang tidak mampu atau kurang mampu dengan bahwa bersedekah itu bukan hanya dengan harta. Ucapan baik, sedekah. Engkau membantu saudaramu mengangkatkan barang di atas motor, sepeda atau mobil, diangkat barang, itu sedekah. Wal kalimah thayyibah sedekah. Bahkan engkau bertemu dengan saudaramu dengan tersenyum, itu termasuk dari sedekah. Thayyib. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib atau abirus sabil. Orang yang gharib, orang yang asing, tentunya dia akan singgah hanya sementara, kemudian akan melanjutkan perjalanannya. Sehingga dia sementara, karena di dunia itu sementara, semua akan hilang. Apa yang kita punya akan hilang. Harta kita, pakaian kita, apapun itu akan hilang. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu akan hilang, akan fana. Yang tersisa adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dengan ini bahwa apa yang kita lihat di keseharian kita, di depan kita, di belakang kita, sebelah kanan, sebelah kiri, itu semuanya akan hilang. Kenapa? Di dunia. Karena di dunia hanya sementara, lewat saja. Dan akan meneruskan perjalanan. Dengan ini, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berdiri di atas kuburan menangis. Kemudian sahabatnya mengatakan, "Kenapa engkau menangis?" Kemudian Utsman ibn Affan mengatakan bahwa kuburan adalah tempat awal persinggahan menuju akhirat. Kalau di awal persinggahannya itu dia selamat, maka yang setelahnya pun akan selamat. Kalau awal persinggahannya dia tidak selamat, maka apa yang akan terjadi setelahnya? Di awal saja dia tidak selamat. Dengan ini seseorang yang mengatakan bahwa kuburan adalah persinggahan terakhir, itu salah. Bahwa kuburan adalah persinggahan pertama menuju ke akhirat. Kalau persinggahan pertamanya dia itu selamat, maka setelahnya pun akan selamat. Bagaimana dia bisa menyelamatkan dari persinggahan pertama? Yaitu dengan amal-amal perbuatan yang dia lakukan di dunia. Karena di dunia yang ada adalah amal. Tidak ada hisab. Kalau di akhirat kebalikannya, yang ada adalah hisab dan tidak ada amal. Di dunia ketika orang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, na'udzubillah, zina, dosa-dosa besar, dan juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, tunggu nanti, ada hisabnya di akhirat. Seseorang yang mengamalkan amalan-amalan saleh ketika dia berada di dunia, dan itu adalah merupakan bekal dia menuju ke akhirat, dan dia akan mendapatkannya nanti. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, yatba'ul mayyit salas, yang akan mengikuti mayyit ketika si mayyit tadi meninggal, tiga. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama adalah keluarganya ikut mengiringi jenazahnya ke kuburan. Yang kedua hartanya. Kemudian yang ketiga adalah amal perbuatannya. Yarji ithnan wa yabqa wahida. Yang dua akan kembali. Keluarga kalau mengiringi jenazah kuburan, setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing. Mau kakaknya, mau saudaranya, sepupunya, akan pulang ke rumah masing-masing. Ya Ruji. Hartanya akan kembali menjadi warisan. Dibagikan kepada orang-orang apa hak warisnya. Wa yabqa wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, wa yabqa wahidah, Yang tersisa adalah satu. Apa itu yang tersisa? Amalannya. Ini yang tersisa. Yang akan menemaninya di alam kuburnya. Amalannya. Keluarganya akan kembali. Hartanya akan dibagikan menjadi hak waris. Wayabqa wahidah, yaitu amal perbuatannya. Dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis disebutkan, ketika diiringi jenazah, kalau jenazahnya itu saleh, dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Ketika diangkat, jenazah tadi mengatakan qaddimuni, qaddimuni, cepat, percepat, segerakan aku. Kemana? Menuju ke kenikmatan di alam kuburnya. Ingin cepat-cepat merasakan alam kuburnya. Kenapa? Dia telah mendapatkan kenikmatan. Berbeda dengan apabila mayitnya ghair salih. Dengan mengatakan, ya wailaha aina tad'abu biha. Ya wailaha, mau kemana? Mau dibawa kemana saya ini? Takut dia. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan siksa di alam kuburnya. Karena siksa kubur itu ada. Dengan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis disebutkan, idza tashahhada ahdukum falyasta'id billahi min arba. Apabila di antara kalian tasyahud, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara tadi. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila engkau berada di waktu sore, "fala tantadhir as-sabah." Jangan engkau menunggu di waktu pagi. Maknanya, ketika engkau mempunyai waktu untuk beramal, bersegeralah untuk beramal. Jangan nanti. Nantilah besok. Nantilah pekan depan. Nanti bulan depan. Nanti. Hilangkan kata-kata seperti ini. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ketika engkau berada di pagi hari, jangan engkau nunggu sore hari. Ketika engkau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup di dunia ini di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Ketika engkau akan mengamalkan, nanti. Kematian itu tidak ada nanti. Kalau sudah datang waktunya, datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diakhirkan dan juga tidak akan bisa dimajukan. Kematian kalau datang enggak mungkin. Beri saya waktu satu hari lagi. Beri saya waktu dua hari lagi. Lah. Ketika datang, kapan saja, di mana saja, ketika ajal itu datang, tetap akan menemuinya. Tidak bisa didahulukan. Tidak bisa diakhirkan. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa khudh min sihhatika limaradik. Wa khudh, dan pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Pergunakan masa sehatmu. Yakni sebelum datang masa sakitmu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa as-sihhatu la tadum. Bahwa kondisi sehat itu tidak akan selamanya dirasakan. Seorang tidak akan bisa merasakan rasa sehat selamanya. ada kadang masa waktu sakit dia. Ya'ni khud, pergunakanlah masa sehat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, pergunakan waktu sehat itu dengan sebaik-baiknya. Karena orang yang beribadah dalam keadaan sehat berbeda dengan orang yang beribadah dalam keadaan sakit. Kalau sehat, masya Allah, salat qiyamul lail pun dia bisa berdiri dalam waktu yang cukup lama. Bisa umroh, haji, kemudian masjid, melaksanakan terus kewajiban-kewajibannya, sehat. Dengan ini kenikmatan yang sangat berharga itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan kerugian yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya, kita tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Orang ketika ingin mengetahui sehat itu mahal, datang ke rumah sakit, lihat. Ada orang yang sakit ini, sakit itu, sakit yang parah, sakit ini. Berdiri saja susah. Kalau sholat dia berbaring. Dia bisa merasakan, wah, ternyata sehat itu sangat nikmat sekali. Sehat itu mahal. Dia makan apapun, na'am, walaupun makanan yang sederhana, terasa nikmat. Kenapa? Sehat. Kalau seorang dalam keadaan sakit, makanan yang paling enak mood, dia akan terasa aneh. Kok rasanya hambar ya? Rasanya tidak seperti biasanya. Kenapa? Dalam keadaan sakit. Dengan ini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Khudh min sihatika limaradhik," mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khamsan qabla khamsi." Jaga lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan pergunakanlah masa sehatmu untuk menghadapi masa kematianmu. Yakni ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan untukmu beramal ibadah di dunia ini, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya sebelum datang masa kematian. Kematian itu tidak mengenal anak kecil, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, tidak mengenal tua, muda. Sehingga seseorang yang beranggapan, nantilah, saya sekarang masih muda, senang-senang saja dulu. Nanti kalau sudah umur 60 tahun, 70 tahun, baru saya bertaubat. Ini suatu kesalahan yang sangat besar sekali. Kenapa? Dia tidak tahu bahwa kematian itu kadang datang dengan tiba-tiba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَقْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٌ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ. Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Silahkan manusia berencana. Akan tetapi rencananya apakah dia akan terwujud? Besok saya akan safar ke Bandung pakai ini jam segini, silakan berencana. Nah, akan tetapi dia tidak tahu apakah rencana itu akan bisa dia lakukan atau tidak. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan keesokan hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang tidak akan mengetahui di mana dia akan meninggal. Tidak akan mengetahui. Di rumah, atau di jalan, di mobil, di motor, ataupun di rumah sakit, di rumah saudaranya. Tidak ada yang tahu. وَمَا تَدِنَّفْسُمْ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتْ. Dengan ini adalah merupakan suatu nasihat yang sangat mulia sekali. Seseorang yang dia berlomba-lomba di dalam mengamalkan amal kebaikan, karena itu adalah merupakan bekal menuju akhirat sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى. Berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah taala kita akan teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.